Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fiddin, talabatul ilam, azani wa azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena diberikan nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat iman. Dan juga yang tidak kalah besarnya dari nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat untuk bisa bermajelis ilmu. Nikmat untuk bisa duduk bersimpu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebuah nikmat yang tak ternilai, ya. Enggak bisa dihargai dengan dolar, real, peso, barah ringgit, rupiah, mahal. Ya. Kesempatan untuk duduk di majelis ilmu mahal harganya. Barakallahu fikum. Nah, hanya orang-orang yang mengerti dan memahami betapa berharga dan mahalnya majelis ilmu yang bisa menilai hal tersebut. Nah, tapi bagi mereka yang tidak mengerti, barakallahu fikum, kesempatan duduk di majelis ilmu itu mereka buang percuma, mereka sia-siakan. Duduk di sini itu harganya mahal sekali. Lebih mahal daripada antum menyaksikan final Piala Dunia. Ya. Harga tiketnya itu bisa jutaan rupiah. Atau final barakallahu fikum Wimbledon tenis. Nah. Atau final golf, ya. Nah, yang harga tiketnya itu bisa sampai ratusan juta. Barakallahu fikum. Nah, tapi duduk di majelis ilmu, dunia wa ma fiha tidak bisa untuk membeli kesempatan di dalamnya. Nah, barakallahu fikum. Karena keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan bagi mereka-mereka yang duduk di majelis ilmu. Khususnya duduk di masjid untuk bermajelis ilmu. Mahal. Sangat mahal. Ya, barakallahu fikum. Nah, mereka-mereka yang membeli tiket dengan harga jutaan rupiah itu, barakallahu fikum. Nah, atau ratusan ribu. Ya. Belum tentu mendapatkan sakinah. Banyak yang barakallahu fikum malah sedih ketika tim favoritnya kalah. Ya, nah, nangis-nangis, murung-murung, marah-marah, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Bahkan bisa berujung pada kematian. Nah, tragedi yang sangat mengerikan kemarin yang terjadi di Malang. Iya. Nah, banyak yang mati. Barakallahu fikum. Ya, semoga Allah mengampuni mereka dan kita semua, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi ana ingatkan lagi, ya. Duduk di sini itu mahal. Ya. Lebih mahal daripada antum menyaksikan final Piala Dunia, final tenis, golf, atau konser-konser band-band terkenal. Barakallahu fikum. Duduk di sini itu mahal harganya. Nah, jadi jangan antum buang percuma kesempatan untuk bermajelis di sini. Barakallahu fikum. Nah. Baik, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtasar bin Hajjul Qasidin. Barakallahu fikum, masih dalam kitab Al-Azkar wa Da'awat wa Ghairiha. Kitab yang membahas tentang zikir-zikir dan doa-doa dengan tajuk pembahasan wirid-wirid, amalan-amalan, tugas-tugas yang kita lakukan di malam dan di siang hari. Naam. Terakhir kita barakallahu fikum membaca doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang sangat luar biasa barakallahu fikum, yaitu Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Doa yang sangat luar biasa. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa yad'u bi du'ai Abi Darda. Bisa juga dia berdoa dengan doanya Abu Darda. Ya, ini doa dari sahabat Abu Darda. Dikenal dengan seorang sahabi yang sangat semangat dalam beribadah. Barakallahu fikum. Sampai dia mengambil keputusan untuk meninggalkan tijarahnya, perniagaannya, karena dia ingin fokus untuk ibadah. Naam, sampai-sampai dia juga barakallahu fikum iya. Puasa dan sholat, naam. Sehingga sampai pada tingkatan yang cukup mengkhawatirkan barakallahu fikum, naam. Lalu dinasihati oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Apa doa beliau? Di antaranya doa beliau juga sangat istimewa. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Alaika tawakkaltu anta rabbul arshil karim. Masya Allahu kan. Wa ma lam yasha' lam yakun. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Beliau mengawali doa sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dengan sebuah adab etika, yaitu menyanjung, memuji Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang akan dia minta. Itu adab dalam meminta. Ya, nah, kita puji terlebih dahulu orang yang kita minta. Kita sanjung terlebih dahulu orang yang kita minta. Nah. Barakallahu fikum. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Hanya kepadamu aku bersandar, bertawakal. Engkau adalah Rabb Arsy yang mulia. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang engkau kehendaki pasti terjadi. apa yang tak kau kehendaki tak akan terjadi. Setelah antum lihat ya etikanya, setelah beliau menyebutkan pujian dan sanjungan kepada Allah, setelah itu beliau masukkan kalimat-kalimat yang menunjukkan kepasrahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat yang menunjukkan ketiadaan daya dan upaya. Nah, artinya ketika minta itu Anda tunjukkan Anda orang yang lemah. Ya, Anda tunjukkan Anda sebagai orang yang sangat butuh. Itu etika untuk minta sesuatu. Ya, nah, kita minta sama seseorang, bisa sama orang tua, enggak ada pujian, barakallahu fikum. Bahkan berlagak kita, barakallahu fikum, naam, tidak butuh. Ya. Bahkan berlagak kita, barakallahu fikum, tayyib, tidak perlu. Nah, barakallahu fikum, tayyib. Tentu itu sangat-sangat, barakallahu fikum, tidak beradab dan tidak beretika. Iya. Nah, jadi ketika minta itu, pujilah orang yang Anda minta. Kemudian tunjukkan. Nah, kelemahan Anda di hadapan dia. Tunjukkan kalau Anda sudah berserah, pasrah kepadanya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Semuanya diserahkan kepadanya. Nah, tayyib. Maka Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tentu tidak akan tega membiarkan hamba yang sudah totalitas seperti itu pergi dengan tangan kosong. Nah, masyaallahu kan wa malam yasha lam yakun. Ini kalimat punya makna yang sangat dalam. Antum ingin lihat penjelasannya yang begitu ya luar biasa, antum baca kitab Al-Fawaid karya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan sekian banyak mutiara yang terkandung pada kalimat masyaallahu kan wa malam yasha lam yakun. Orang yang memiliki ma'rifah tentang kalimat ini akan meraih kebaikan dunia dan akhirat. Nah, yang paham kalimat ini akan meraih kebaikan dunia dan akhirat. Masya Allahu kan wa malam yasha'lam yakun. Nah, baca di situ. Tiada upaya dan daya kecuali dengan pertolonganmu ya Allah, Zat yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Bila di situ lil isti'anah ya, maknanya adalah lil isti'anah meminta pertolongan, sama seperti pada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ba di situ lil isti'anah, maknanya adalah meminta pertolongan, barakallahu fikum. Nah, jadi bukan sekedar bermakna musahabah bersama atau dengan menyebut nama Allah, barakallahu fikum, yang sering dipakai oleh sari tilawatil Quran ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu kurang sempurna, barakallahu fikum. Tayyib, makna yang sempurna adalah dengan meminta pertolongan kepada Allah melalui namanya. Nah, barakallahu fikum. Yang sempurna. Naam. A'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Aku mengetahui bahwa Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Aku juga mengetahui bahwa Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Jadi pujian yang panjang tadi, ternyata inti permintaannya apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Nah, itu inti permintaannya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku. Nah, jadi semua kita itu memiliki sisi kejelekan. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Hatta santri yang dikatakan barakallahu fikum tayyib the best santri gitu ya, santri terbaik. Nah, kan ada best player ya kan. Nah, ini best santri, santri terbaik barakallahu fikum. Nah, ya, dari sisi akademik barakallahu fikum dia juara satu, dari sisi akhlak budi pekerti barakallahu fikum na'am, dia juga yang nomor satu. Dari sisi amal ibadah, dia yang nomor satu. Nah, jangan dikira orang-orang yang seperti itu tidak punya sisi kejelekan. Justru, semakin sempurna seseorang, semakin rawan. Ya, semakin perfect itu, justru semakin rentan. Ya, nah. Apa bahayanya kira-kira? Al-kibr wal-ujub. Orang itu kalau udah gak pernah salah, gitu ya, nah, gak pernah kena tegur, ya, nah, pokoknya yang nampak di mata manusia itu, dia itu semua serba perfect, 100%, top. Nah, barakallahu fikum, baik. Jangan barakallahu fikum dia merasa dirinya aman dari yang namanya fitnah. Jangan merasa dirinya barakallahu fikum aman dari yang namanya barakallahu fikum kejelekan-kejelekan. Justru disitulah kalau dia tidak mengenali dirinya dengan baik, syaitan tahu titik kelemahannya. Apa itu? Sombong, ujub. Ya, nah, dia memandang semua teman-temannya itu barakallahu fikum na'am enggak sepadan dengan dia. Na'am, ya, enggak levelnya dia. Dia merasa di pondok ini yang paling pinter. Nahunya, ilmu mustalahnya, hafalannya, na'am. Ya benar. Mungkin timpangnya sangat jauh sekali barakallahu fikum na'am. Tayyib. Kalau dia 100 ya, full poinnya teman dia yang di bawahnya yang nomor 2 barakallahu fikum 80. Nah, justru yang seperti itu sangat berbahaya. Kalau orang tersebut tidak pandai-pandai membawa diri dan mengenali dirinya. Nah, ya, orang yang barakallahu fikum tak pernah disoroti kesalahannya. Atau orang yang justru selalu menyoroti kesalahan orang lain, dia sebagai hakimnya, barakallahu fikum, na'am, itu sangat rentan, ya, terhinggapi penyakit ujub pengkultusan individu, merasa dirinya nggak pernah salah, yang salah itu harusnya yang lain, kalau ana ini mesti benar. Bahayanya tuh di situ, ya. Nah, semua serba sempurna itu justru titik rapuhnya adalah kesempurnaan itu, ya. Ketika dia merasa sempurna, dia merasa lebih baik, dia merasa lebih unggul, dia membanggakan dirinya, disitulah titik kehancurannya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sehingga barakallahu fikum setiap manusia itu memiliki sisi kejelekan. Nah, makanya barakallahu fikum di dalam doanya Nabi dalam khutbatul hajah juga ada doa yang seperti ini ya kan? Nah, min syururi anfusina. Na'udzubillah min syururin min anfusina. Nah, na'udzubika min syururi anfusina. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kami. Setiap kita ada sisi kejelekan. Hanya saja ada yang barakallahu fikum bisa ya mengalahkan sisi kejelekan tadi sehingga dia bersembunyi. Ada yang barakallahu fikum kalah dengan sisi kejelekan dirinya sehingga dia dikenal sebagai orang yang jahat, orang yang jelek. Sisi kebaikannya bersembunyi. Nah, makanya kita tidak boleh menutup pintu hidayah dari orang sebejat apapun. Ya. Nah, separah apapun, hatta orang kafir yang masih hidup, enggak boleh kita menutup pintu hidayah dan taufik. Ente pasti mati masuk neraka. Ente pasti, ya, barakallahu fikum, mati kafir. Enggak bisa. Hidayah itu di tangan Allah. Setiap manusia itu membawa sisi baik dan buruk. Nah, orang-orang yang jahat, yang jelek, itu tetap ada sisi baiknya. Cuman dia bersembunyi karena kalah dengan sisi keburukannya. Nah, itulah fungsi dari yang namanya dakwah. Mengajak, menyeru umat manusia untuk membangkitkan sisi-sisi kebaikan mereka. Nah, barakallahu fikum. Jadi bukan kita tutup buku, sudah ente ini paling parah. Nah, ganti yang lain ya, barakallahu fikum. Nah, itu adalah sikap yang barakallahu fikum tidak bijak ya. Nah, jadi yang bijak itu kita harus meyakini setiap manusia itu punya sisi kebaikan. Sejelek apapun dia, sebarakallahu fikum angel apapun orangnya ya, sesusah apapun, yakini pada diri orang itu ada sisi kebaikan. Nah, hanya saja bagaimana cara kita untuk memunculkan sisi kebaikan tadi. Barakallahu fikum. Nah, itu butuh bantuan dari orang-orang yang ada di sekitarnya dan juga keinginan orang itu sendiri untuk menjadi baik. Nah, terkadang orang-orang yang jahat itu dia pengen jadi baik, dia pengen berubah. Tapi lingkungan tidak mendukung. Ya, nah, jadi ada seseorang yang badannya itu penuh tato. Sampai mata-matanya ditato, bayangkan. Ada itu. Ya, orang yang namanya tato itu bisa jadi candu kalau antum mau tahu. Pertama tato cuma satu ya, enggak berani di betis, kan enggak dilihat orang. Nah, tatonya apa? Mickey Mouse. Satu. Kok bagus ya. Nah, coba lagi lah. Nah, sampai tadi penuh badannya tato, full mata-matanya ditato, lidah ditato, bayangkan. Waki. Nah, barakallahu fikum. Dia masuk masjid, dia pengen tobat, dia pengen berubah, dia pengen merubah haluan jalur hidupnya. Nah, orang di dalam masjid yang barakallahu fikum tayyib tidak hikmah, itu langsung antipati. Langsung suudzon. Ya, langsung diliatin terus itu. Mesti jadi pusat perhatian. Orang badan penuh tato, tindik di mana-mana ya. Masuk masjid, sholat, itu diperhatikan itu ya. Nah, diliatin terus. Yang lain sudah pada keluar, dia masih doa gitu. Mas, masjid mau tutup nih. Tidur sini gak boleh, Pak. Gak boleh tidur sini. Terus luar aja selesai. Khawatir nanti apa? Nyolong. Ya kan? Nah, atau bahkan sebagian tempat ada yang langsung diusir. Barakallahu fikum. Naam. Tapi enggak sah kamu sholat, badanmu tatoan semua, wudukmu enggak sah. Sah, keluar. Nah. Dia sudah disikapi dengan sikapan yang barakallahu fikum buruk ya, tidak disambut dengan baik padahal dia ingin taubat. Nah, barakallahu fikum. Susah kata dia jadi orang baik ya. Nah. Dalam kondisi teman-temannya begitu baik sama dia, ya, teman-teman biasa dia mabok, biasa dia barakallahu fikum na'am, judi, ya, nah, dianggap ahli maksiat lebih baik daripada orang-orang di masjid itu. Nah, akhirnya berubah pandangan dia. Karena tidak ada dukungan, ya, orang-orang barakallahu fikum yang harusnya orang-orang seperti ini diberikan support, dukungan, dikuatkan hatinya untuk kembali ke jalan Allah, tapi malah dikucilkan. Barakallahu fikum. Nah, sehingga tambah banyak, ya. Nah, susah bagi mereka untuk kembali ke jalan Allah. Al-muhim barakallahu fikum, setiap kita memiliki sisi kejelekan. Jadi mukaddimah yang panjang tadi, intinya dari Abu Darda apa? Minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan dirinya. Yang setiap saat mungkin saja bisa muncul sisi jeleknya kita. Barakallahu fikum. Wa min syarri kulli dabbatin. Dan dari kejelekan segala sesuatu yang melata, yang merayap, yang berjalan di muka bumi ini. Dan engkau yang memegang ubun-ubun mereka, yang memegang kendali mereka. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kalau yang berjalan di muka bumi itu kelihatan fisiknya, mungkin kita bisa bertindak waspada. Tapi ada makhluk-makhluk Allah yang tak kasat mata, sangat kecil. Ya, barakallahu fikum. Nah, dengan gampang kalau ingin mencelakai kita dengan mudahnya. Ya, nah, kelabang misal. Antum tinggal di sakan gitu ya, banyak bajunya, ada lemari-lemari yang barakallahu fikum mungkin kayu sudah rapuh. Ya, barakallahu fikum. Nah, mungkin saja tiba-tiba kelabang menyengat kita. Atau ada barakallahu fikum apa? Kecoa ya yang masuk ke dalam telinga barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Mau kita lagi tidur. Kalau kita enggak punya perisai barakallahu fikum. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu itu sangat mungkin untuk mencelakai kita. Ya. Semut barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ular bahkan barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Sehingga mintalah perlindungan kepada Allah dari kejelekan makhluk-makhluk tersebut. Inna Rabbi ala siratim mustaqim, sesungguhnya Rabbku ada di atas jalan yang lurus. Fahadihi al-ad'iyatu la yastaghni al-muridu an hifziha, kata beliau. Ini adalah doa-doa di mana seorang murid dia tidak boleh merasa cukup dari menghafalkannya. Artinya tidak boleh seorang murid tidak hafal doa-doa ini. Ya, nah. Harus dia hafalkan doa-doa tersebut. Barakallahu fikum. Nah. Ini doa yang membawa kebaikan dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Nah. Fayambaghi lahu qabla khurujihi ila salatil fajri ayusalli as-sunnata fi manzilihi. Dan seharusnya sebelum dia keluar menuju salat fajar, dia salat sunnah dulu 2 rakaat di rumahnya. Nah, karena memang yang dianjurkan untuk salat-salat sunnah khususnya rawatib barakallahu fikum itu dilakukan di rumah. Nah, ya. Salat dulu 2 rakaat qabliyah subuh barakallahu fikum di rumah. Tsumma yakhruju mutawajjihan ilal masjid. Setelah itu dia baru keluar menuju masjid. Wa yaqulu, dan dia berdoa. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamshaya hadha fa inni lam akhruj asharran wala batara wala ria'an wala sum'atan kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatika as'aluka an tunqidhani minan nar wa antaghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nah, ketika dia keluar menuju masjid, dia berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan haknya orang-orang yang meminta kepadamu, dengan hak perjalananku ini. Nah, sesungguhnya aku tidaklah keluar menuju masjid untuk melakukan kejelekan juga bukan karena kesombongan, bukan karena riya, bukan karena sum'ah. Aku keluar karena menjaga diriku dari kemurkaan-Mu. Aku keluar karena mengharapkan keridhaan-Mu. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu agar Engkau selamatkan aku dari neraka. Ampunilah dosa-dosaku, ya Allah, karena tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Nah, itu doa yang bisa dibaca ketika dia menuju masjid. Fa idza dakhalal masjida, kalau dia masuk masjid, falyaqul ma rawa muslimun fi sahihi anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma liyaqul allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Dalam riwayat Muslim, Nabi mengatakan, apabila salah seorang di kalangan kalian masuk ke dalam masjid, hendaknya dia memberikan salam kepadaku, kemudian dia membaca doa, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Nah, jadi ketika masuk masjid, ya, minta kepada Allah, dengan masuk masjid itu, pintu rahmat Allah itu terbuka. Ya, barakallahu fikum. Nah, yang tadinya banyak masalah di rumah, barakallahu fikum, na'am, terbuka, dapat solusinya. Yang tadinya, barakallahu fikum, susah dalam mempelajari ilmu, ya, terbuka. Nah, jadi gampang. Baca doa ini. Ya, ketika setiap masuk masjid, Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Nah, barakallahu fikum. Dan mereka-mereka yang merasa kurang kasih sayang, ya, merasa kurang dikasih sayang oleh abinya, kurang merasakan kasih sayang uminya, atau dia merasa menjadi manusia yang terlantar, tidak ada yang peduli dengan dia, bacalah doa ini ketika masuk masjid. Ya, nah, semoga saja akan banyak orang yang menyayangi Anda. Nah, ya, Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Ya, nah, disayang oleh teman, disayang oleh guru, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi ada orang-orang yang menyayangi kita. Nah, ketika kita meminta kasih sayang itu kepada Allah. Wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau dia keluar, bacalah doa, ya Allah, aku memohon kepada-Mu keutamaan-Mu. Nah, masuk dapat rahmat, keluar dapat keutamaan. Barakallahu fikum. Nah, itu luar biasa, ya. Barakallahu fikum. Yang keluar masjid, tidak kerja, barakallahu fikum, jualan atau di kantor, ya, barakallahu fikum. Nah, dapat keutamaan dari Allah ketika dia membaca doa ini. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu keutamaan dari-Mu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Yang kerja di kantor cepat naik pangkat, ya kan? Naik gaji, barakallahu fikum. Ya. Yang jualan di pasar habis, jualannya laris manis, barakallahu fikum. Nah, baca doa ini. Iya, ketika keluar, minta keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Tayyib. Thumma yatlubu as-saffal awwal. Ketika dia masuk masjid, hendaklah mencari saf pertama, bukan saf di bawah kipas. Bukan saf di bawah AC. Ya, atau saf di dekat tiang. Nah, kita ini banyak salah, thalabul ilm juga. Ya, nah. Masuk itu bukan cari yang depan. Sop yang pertama tadi, ya. Nah, cari yang di bawah kipas, cari yang dekat tiang, barakallahu fikum. Nah, bahkan ada yang milih di pojok sana, padahal dia datang awal. Barakallahu fikum. Nah, itu termasuk barakallahu fikum tindakan yang Ya bodoh ya bisa dikatakan. Dia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik, yang lebih utama, tapi dia malah barakallahu fikum dia sia-siakan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sampai digambarkan oleh Nabi itu kan, andai kata seorang itu tahu keutamaan sop terdepan, dia akan berusaha meraihnya walaupun dengan merangkak, ya kan? Walaupun dengan ngesot. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Untuk mendapatkan sop pertama. Nah, sekarang kaum muslimin, apalagi kalau thalabatul ilm yang kelakuannya kayak tadi, ya, bukan malah cari sop terdepan, tapi cari sop ternyaman bagi dia. Barakallahu fikum. Nah, itu adalah pola pikir yang perlu untuk diperbaiki. Ya, dirubah. Nah, barakallahu fikum. Nah, sop terdepan itu nilainya sangat mahal, barakallahu fikum. Nah, lebih mahal daripada tiket VVIP. Ya, nah, konser atau pertandingan final, barakallahu fikum. Nah, dari pertandingan-pertandingan di dunia. Mahum, Anda bisa mendapatkannya dengan mudah, hanya meluangkan waktu. Untuk berangkat lebih awal, untuk berangkat lebih cepat. Nah, barakallahu fikum ya. Tayyib. Andai kata ada yang menjanjikan, yang dapat sop pertama, sholat subuh ya. Nah, dapat motor. Motor apa? NMAX ya. Naam. Terbaru 2023. Nah, pasti berebut ya kan. Barak bisa berantem itu. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Padahal NMAX keluaran terbaru dibandingkan dengan pahala yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka yang meraih sop pertama, lewat itu. Enggak ada artinya NMAX itu. Ya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Allah musta'an wa alaihi tiklan. Seandainya mereka tahu keutamaan sop pertama, pasti mereka akan mengejarnya walaupun dengan merangkak sekalipun. Tayyib. Muntadhiran lil jama'ati da'iyan binahwihi. Karena dia untuk meraih sop pertama itu kan mesti berangkat lebih dulu. Kadang setengah jam sebelum, itu pun kadang belum tentu dapat. Apalagi di pondok pesantren ya. Susah dapat sop pertama itu. Nah, apalagi kalau mutazawid yang kerja-kerja itu ya, barakallahu fikum. Kalau enggak liburan, jangan berharap sudah kalah sama santri. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib, yang santri yang memang fokus belajar, wah itu memang kebut-kebutan. Bahkan sampai ada yang mungkin satu jam sebelum sholat itu sudah berangkat duluan. Barakallahu fikum. Nah, satu jam kan masih lama jaraknya. Ngapain aja Ustaz? Nah itu. Muntaziran lil jamaah. Pahalanya juga besar. Ya, menunggu sholat jamaah. Dia berdoa di situ. Barakallahu fikum. Nah, iya. Doanya semua sudah dia ulang-ulang. Masih belum juga. Barakallahu fikum. Nah, baru komat. Baru azan. Iya. Masih menanti lagi. Barakallahu fikum seperempat jam. Ya, dia bisa baca dengan baca Quran. Barakallahu fikum. Nah, atau membaca buku-buku pelajaran. Iya. Nah, atau buku-buku pendamping yang lain. Ya, entah sirah, entah barakallahu fikum buku-buku syair ya. Kumpulan syair seperti Diwan Asy-Syafi'i, barakallahu fikum. Naam, dia baca barakallahu fikum. Naam. Iya. Jadi datang ke masjid lebih awal itu dia udah siap. Satu jam sebelum itu udah ada buku pelajaran, ada buku-buku barakallahu fikum tambahan ya. Nah, Quran. Barakallahu fikum, jadi selesai doa, baca Quran, baca buku pelajaran, yang mau dipelajari apa nanti dipersiapkan. Pelajaran kemarin dia baca, pelajaran yang akan datang dia baca. Rasa sudah cukup, kalau masih panjang waktunya, baca lagi buku yang lain. Nah, barakallahu fikum. Sangat luar biasa, bermanfaat dan akan nampak bagaimana perubahan ya yang begitu melesat pada orang tadi. Barakallahu fikum. Nah, dia naik level itu dengan cepat. Barakallahu fikum. Binahwi ma taqaddama minal azkar wal adiyah. Dia bisa berdoa dengan apa yang telah berlalu dari zikir-zikir dan doa. Fa idza shallal fajra ustuhibba ayyam kutha fi makanihi ila tulu'i syamsi. Kalau sudah salat fajar selesai, ya. Selesai nih salat subuh, maka dianjurkan bagi dia untuk diam sejenak di tempatnya sampai terbitnya matahari. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi selesai salat subuh itu enggak langsung bubar. Iya, kalau waktu dia kosong, barakallahu fikum, diam dulu di masjid dengan zikir, dengan qiraah dan barakallahu fikum amalan-amalan yang berfaedah sampai terbitnya matahari. Nah, kemudian setelah itu dia sholat dua rakaat barakallahu fikum. Nah, tapi kita lanjutkan. Jadi kata beliau selesai sholat subuh itu nggak langsung bubar, tapi berusaha untuk menunggu ya terbitnya matahari barakallahu fikum. Nah, faqad rawa Anasun radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shallal fajra fi jama'atin. Ketentuan yang pertama, barang siapa yang salat subuh secara berjamaah untuk mendapatkan keutamaannya harus jamaah, sehingga yang salat subuhnya di rumah enggak dapat keutamaannya nih. Thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asy-syamsu. Selesai salat subuh dia tetap duduk. Dia enggak bubar, dia enggak langsung keluar, ya. Kemudian dia duduk barakallahu fikum untuk berzikir kepada Allah. Naam. Zikir pagi itu kan panjang, dia baca barakallahu fikum, naam, sampai matahari terbit. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Setinggi tombak barakallahu fikum. Tsumma shalla rak'atain. Setelah itu dia salat dua rakaat, apa pahalanya? Kanat lahu ka ajri hajjatin au umratin. Tamatin, tamatin, tamatin. Nah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berhaji dan orang yang berumrah secara sempurna, sempurna, sempurna. Nah, ya. Jadi, pahala seseorang yang sholat subuh berjamaah, menanti terbitnya matahari, kemudian sholat dua rakaat itu seperti haji dan umroh. Nah, pahalanya. Nah, jadi yang barakallahu fikum belum bisa berhaji, belum mampu untuk umroh, ini solusinya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Pahalanya bisa menyamai oleh orang yang haji, oleh orang yang umroh. Barakallahu fikum. Nah, bagi saudara-saudaraku yang belum mampu, amalkan ini. Nah, dan kita doakan insya Allah dia akan benar-benar bisa haji dan umroh yang sebenarnya. Allahumma amin. Ya, nah ini batu loncatannya, wasilahnya. Barakallahu fikum. Nah, sering amalkan ini. Doa kepada Allah agar dimudahkan barakallahu fikum haji atau umroh. Masa mungkin Ustaz? Enggak mungkinlah kita orang enggak punya Ustaznya. Mungkin saja, ya kan? Sekarang itu barakallahu fikum banyak yang kasih program-program mengumrohkan orang, menghajikan orang. Iya, barakallahu fikum. Nah, tidak menutup kemungkinan Anda akan mendapatkan rezeki seperti itu. Ya, sehingga jangan menutup keutamaan tadi dan kemungkinan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, sembari menanti meminta kepada Allah kemudahan untuk bisa melaksanakan haji dan umroh yang sebenarnya, Maka raihlah pahala umroh dan haji tadi setiap hari bisa. Kalau ini yang bisa kamu lakukan. Ya. Nah, tiap hari bisa haji, bisa umroh, pahalanya dapat. Nah, hanya dengan meluangkan sedikit waktu. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Nah, kalau para thalabah barakallahu fikum yang ada dars ya, yang dars di masjid, masya Allah, sangat menguntungkan. Ya, anak-anak lughah itu. Nah, selesai sholat subuh kan langsung dars ya. Barakallahu fikum. Nah, habis dars barakallahu fikum. Nah, kalau dia bisa menjaga wudhunya langsung. Itu kayaknya sudah. Ya, sudah masuk waktunya itu. Barakallahu fikum. Nah, sudah bisa langsung sholat. Wah, itu seenak-enaknya orang sudah itu ya. Anak lughah itu ya. Nah, eman-eman antum kalau tiap hari dilewatkan ini. Pahala haji dan umroh bayangkan. Nah, sholat subuh berjamaah, ya kan? Barakallahu fikum. Selesai sholat subuh, menanti zikir pagi, zikir pagi, habis itu dars kan itu juga ibadah. Ya enggak? Nah, habis itu, sudah masuk waktunya, sholat dua rakaat. Masya Allah. Haji, umroh, terus tiap hari. Ya kan? Nah, kalau yang lain kan kelasnya mungkin masih barakallahu fikum tayyib di luar. Dia keluar masjid. Nah, atau yang mutazawid yang kerja barakallahu fikum. Nah, ya, mutazawid kalau bisa barakallahu fikum ikut dars pagi itu, ya. Kan kerjanya enggak habis pagi langsung ya. Mungkin jam 7 atau jam 8 baru berangkat. Nah, bisa itu berarti. Ya kan? Haji umroh tiap hari. Nah, tapi enggak ada yang bikin iklan kayak gitu ya. Nah, paket haji umroh tiap hari gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, gratis tis. Nah, tanpa biaya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Itu programnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Paket haji umroh gratis. Nah, tiap hari. Ternyata ini caranya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Keutamaan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Walakin kata awal takun kata beliau wadhaifu waktuhu atau waktihi arbaan, maka hendaknya tayyib tugas-tugas atau kegiatan dia dalam waktu-waktunya kembali kepada empat perkara. Nah, dia habiskan waktunya kepada empat perkara. Yang pertama doa, yang kedua zikir, yang ketiga membaca Quran, yang keempat fikir. Ad-du'a wa zikir wal qira'ah wal fikir. Nah, ya. Habiskan waktu kita itu dengan doa, zikir, membaca Quran, dan kemudian berpikir, merenung. Barakallahu fikum. Naam. Wal ya'ti bima amkanahu, dan hendaknya dia lakukan semampu, sebisa mungkin. Ya. Empat perkara ini dia habiskan untuk hari-harinya. Nah, wal yatafakkar fi qat'il qawati' wa syughli syawaghil 'anil khairi li yuaddi wadhaifa yaumi. Hendaknya dia berpikir keras kata beliau mencari cara untuk bisa memutus hal-hal yang memutus kebaikannya. Untuk bisa memutus hal-hal yang menyibukkan dia dari kebaikan. Nah, dia cari caranya. Piye carane? Ya, bagaimana caranya agar empat poin ini bisa dia lakukan? Nah, agar barakallahu fikum kerjaan dia atau kesibukan dia terkait dengan perkara dunia itu tidak membuat dia luput dari perkara tadi. Nah, dipikir. Jangan pikir bagaimana bisa membangun rumah, bagaimana bisa beli mobil, ya, giliran bangun rumah, mikirnya serius. Piye carane ini iso bangun rumah, ya kan? Barakallahu fikum. Nah, dia nabung, barakallahu fikum, dia tambah usaha ini, usaha itu, mikir keras bagaimana bisa punya rumah. Nah, tapi itu masa yang satu ini dia tidak berpikir keras. Sedapatnya. Barakallahu fikum. Nah, itu juga barakallahu fikum ya termasuk ya termasuk pola pikir yang salah. Nah, harusnya seseorang itu bisa berpikir lebih keras. Bagaimana cara ngatur, memanajemen, barakallahu fikum, waktu agar ya kebaikan-kebaikan akhirat itu tidak terputus karena kesibukan duniawi kita. Nah, pikir, bicara nih, ya biar dapat. Nah, barakallahu fikum. Dan yang terakhir kata beliau, wal yatafakkar fi ni'amillahi ta'ala liyatawaffara syukruhu, dan hendaknya dia merenungi nikmat-nikmat Allah Ta'ala agar dia bisa secara totalitas dalam mensyukurinya. Ya, nah, barakallahu fikum. Ya, dilihat, alhamdulillah sudah punya rumah, enggak ngontrak lagi, ya kan? Nah, masih banyak ikhwan-ikhwan yang ngontrak. Syukur. Jangan lihat rumah ikhwan yang gede-gede, gedong-gedong itu. Waduh, rumahku cilik, anakku 10, ya. Nah, ikhwan itu enak ya. Nah, anaknya cuma 2, tapi rumahnya gede 1 hektar, ada kolam renang, ada 8 golop, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Kapan aku bisa kayak gitu? Nah, ya enggak syukur. Barakallahu fikum. Nah, ya lihat ikhwan-ikhwan yang masih kontrak atau belum punya rumah. Barakallah, bersyukur. Alhamdulillah ya, sudah punya rumah. Nah, ya alhamdulillah punya kendaraan motor. Alhamdulillah punya mobil. Ya, barakallah. Nah, berusaha melihat nikmat-nikmat Allah itu baik bagi kita. Barakallah. Nah, agar kita lebih bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, sehingga apa? Ketika kita syukur, ibadahnya itu jadi semangat, tambah seneng, ya. Barakallahu fikum. Nah, ketika kita merasa Allah begitu sayang, begitu kasih kepada kita, sehingga banyak kenikmatan dan kemudahan yang diberikan kepada kita. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an wa 'alaitikum.